Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan, dan seperti biasa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu babun fadlus sunanir ratibati ma'al faraidi wa bayanu aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Bab tentang keutamaan salat-salat sunnah rawatib. Paling sedikitnya dan paling banyaknya serta paling sedangnya. Ada beberapa hadis disebutkan oleh Imam Nawawi di bawah bab ini. Pertama, an ummil mu'minin ummi habibata Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma qalat, dari ummul mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sintain 'ashrata rak'atan tatawwa'an ghairal fariidati illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunyalahu baitun fil jannah. Rawahu Muslimun. Tidak ada satu hamba muslim pun yang melakukan salat karena Allah, salat sunnah, setiap hari sebanyak 12 rakaat di luar yang wajib, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, atau dalam riwayat lain melainkan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. hadis riwayat Muslim. Sangat jelas isi hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan salat sunnah yang ratibah, yang kalau dijumlahkan banyaknya adalah 12 rakaat. Rincian dari 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu 12 rakaat. Siapa saja yang melaksanakannya secara rutin setiap hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Keutamaan yang sangat besar, yang tentu saja seorang muslim tidak boleh melewatkannya begitu saja. Karena bagi seorang muslim, kehidupan di dunia adalah bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. 12 rakaat sholat sunnah yang kita kerjakan setiap hari itu adalah bekal yang sangat berharga untuk kita. Di samping sholat-sholat yang wajibnya, apalagi nyata jelas di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kemudian hadis kedua, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau mengatakan, salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jum'ah wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya. Muttafaqun alaih. Saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Memang riwayatnya ada 2 ya. Untuk sebelum zuhur ini ada 2 rakaat, ada juga 4 rakaat. Sebagaimana nanti hadisnya akan kita lewati, bahwa Rasulullah SAW itu enggak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Di sini Ibnu Umar menyebutkan bahwa aku pernah sholat bersama Rasul SAW rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal jum'ah, dan 2 rakaat setelah salat Jumat. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan salat 4 rakaat setelah salat Jumat. Ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa yang mesti didahulukan dalam hal ini adalah ucapan beliau, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah Jumat. Tapi ada juga sebagian ulama yang lainnya menggabungkannya semua, sehingga kalau dijumlah jadi 6 rakaat sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ada juga yang membuat rincian. Rinciannya kalau sholat sunnah setelah Jumat itu dilakukan di masjid, maka 4 rakaat. Tapi kalau di rumah, maka 2 rakaat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini persoalannya persoalan yang lapang, artinya kita boleh memilih yang mana saja. Mau sholat 2 rakaat, sholat sunnah setelah sholat Jumat boleh. Mau 4 rakaat juga boleh. Ya. Nah, rakaatnya ini ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Rakaatnya ini ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua ini menjelaskan tentang jumlah macam-macam ragam dari sholat-sholat sunnah. Ada yang sifatnya memang ratibah, ya, seperti sebelum duhur, sesudah duhur, ya, kemudian juga setelah Jumat, setelah maghrib, setelah isya. Kalau sholat sunnah sebelum Jumat nggak ada. Gak ada rawatib qobliyah Jumat, itu gak ada. Jadi kalau seseorang pergi untuk sholat Jumat masuk masjid, cukup sholat sunnah biasa tahiyatul masjid. Gak ada qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah Jumat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun menjelaskan seperti itu di dalam kitab bahwa tidak ada syariatnya sholat qobliyah Jum'at. Kalau ba'diyah Jum'at ada, seperti tadi dijelaskan, ima 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, berikutnya hadis yang ketiga. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun wa qala fi tsalitsa liman syaa. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dua azan yang dimaksud adalah azan dan qomat, antara azan dan qomat itu ada salat. Antara azan dan qomat itu ada salat. Antara azan dan qomat itu ada salat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi siapa yang mau. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa salat yang dilakukan antara azan dan iqamah itu tidak semuanya ditekankan, ya, bukan termasuk rawatib qobliyah. Kalau yang termasuk rawatib, ya, diantaranya adalah sebelum zuhur dan sebelum subuh. Adapun sebelum asar itu enggak termasuk rawatib. sebelum maghrib juga tidak termasuk, sebelum isya juga tidak termasuk. Tapi kalau mau sholat nggak apa-apa. Kalau mau sholat tidak apa-apa, sebab kata Nabi antara azan dan iqamah itu ada sholat. Ya. Yang menunjukkan bahwa sholat sunnah yang dilakukan antara adzan dan iqamah itu tidak ditekankan adalah ucapan Nabi terakhir, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Kecuali yang masuk kategori rawatib. Ini yang mesti diperhatikan. Yang masuk kategori rawatib adalah sebelum duhur dan sebelum subuh. Ya, kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu bagi siapa yang mau. Nah. Kemudian berikutnya babun ta'kidu rak'atai sunnatis subhi. Bab penekanan dua rakaat sunnah sebelum subuh, atau rak'atai al-fajr, dua rakaat fajar. Ini maksudnya setelah azan subuh tentunya, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, Imam Nawawi menyebutkan kembali beberapa hadis di bawah bab ini. Pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri wa raq'ataini qabla al-ghadat. Rawahu al-Bukhari. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Karena termasuk sunnah ratibah. 4 rakaat sebelum zuhur dilakukan dengan 2 kali salam. Tidak 1 kali salam tapi 2 kali salam. Rakaataini qabla al-ghadat, dan beliau juga enggak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Jadi dua-duanya sangat dijaga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ada bedanya. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur, ketika beliau safar, beliau tidak mengerjakannya. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh, dalam keadaan safar pun beliau tidak meninggalkannya, selalu mengerjakannya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu selalu beliau kerjakan, baik saat safar ataupun mukim. Tapi kalau sunnah-sunnah yang lain beliau tinggalkan saat safar. Beliau tidak mengerjakannya, qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, ya. Semua sholat sunnah enggak beliau kerjakan saat beliau safar, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Makanya dijelaskan di hadis yang kedua. Sekarang kita baca. Qala wa anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atai al-fajr. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tidak ada satu salat sunnah pun yang sangat dijaga atau yang sangat kuat penjagaannya, Nabi alaihi salatu wassalam, selain dari dua rakaat fajar. Jadi beliau sangat menjaga kuat dua rakaat fajar, dua rakaat sebelum apa? Subuh. Melebihi sholat-sholat sunnah lainnya. Hanya ini yang sangat dijaga. Oleh karenanya saat safar pun beliau tidak meninggalkannya. Beliau menjaganya. Nah, kalau ketinggalan dari sholat sunnah, boleh mengqadanya, boleh menggantinya. Sebagaimana kalau kita tertidur atau lupa dari mengerjakan sholat, maka boleh diganti. Tertidur dari sholat wajib, lupa dari mengerjakan sholat wajib, boleh diqadha ketika apa? Ketika kita ingat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari mengerjakan salat, ya, salat wajib, maka hendaknya dia menunaikannya ketika dia ingat. Nah, salat sunnah pun sama. Kalau kita ketiduran dari sholat sunnah, misalnya ketinggalan, kita datang ke masjid, ternyata orang-orang sudah pada sholat subuh, maka boleh melakukan sholat sunnah setelahnya, ya, sunnah subuh setelahnya. Nah, begitupun sholat rawatib yang lain. Kita enggak sempat misalnya melakukan sholat sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat karena di masjid sholat wajib, sholat zuhur sudah dimulai, maka boleh mengqadanya, menggantinya setelah sholat zuhur. Gimana, kan setelah sholat zuhur ada sholat sunnah ba'diyah. Iya, kapan dilakukan? Dilakukan setelah sholat sunnah ba'diyah. Yang ba'diyah dulu, baru kemudian yang qobliyahnya yang kita ketinggalan, ya. Nah, qala wa anha, hadis ketiga, ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, wa fi riwayatin lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, dua rakaat fajar, dua rakaat subuh, ya, sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian dalam riwayat lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh keduanya, kedua rakaat tersebut lebih aku sukai, minad dunya, daripada dunia seluruhnya. Nah, ketiga hadis ini dengan jelas menerangkan tentang penekanan yang kuat untuk menjaga dua rakaat fajar atau dua rakaat sebelum subuh. Kemudian hadis yang keempatnya, qala wa ana abi Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu muadzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. dari sahabat Abu Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuadzinahu bi salatil ghadati, bahwasanya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan masuknya salat subuh. Fasyagolat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyibukkan Bilal dengan satu urusan yang diminta oleh Aisyah darinya. Hatta asbaha jiddan, hingga pagi sekali, maksudnya hingga rada siang. Faqama Bilalun fa'adhanahu bis-shalah. Kemudian setelah itu Bilal berdiri lalu mengumandangkan adzan untuk sholat. Wataba'a adhanahu, lalu diikuti oleh qomat. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam belum keluar. Falamma kharaja shalla binnas, ketika beliau keluar, beliau langsung sholat memimpin manusia. Fa akhbarahu anna Aisyah tasaghalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Setelah selesai, Bilal mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah tadi menyibukkannya dengan satu urusan yang diminta darinya hingga asbaha jiddan, pagi sekali. Maksudnya hingga waktu mulai siang. Wa annahu abta'a alaihi bil khuruj, dan beliau terlambat keluar. Wa qala yani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jadi Bilal pun mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat keluar. Faqala ya'ni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inni kuntu raka'tu raka'atai al-fajr, sesungguhnya tadi aku sholat dua rakaat fajar dulu. Jadi ini subuhnya rada telat ya, tapi masih tetap di waktunya, karena waktu sholat subuh itu ada dua. Ada waktu paling awal saat cuaca masih nampak gelap, ada waktu yang berikutnya saat sudah mulai nampak pagi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya aku tadi sholat dua rakaat fajar. Faqala ya Rasulullah innaka asbahta jiddan. Kemudian Bilal bertanya, wahai Rasulullah, innaka asbahta jiddan, sesungguhnya keluarnya engkau tadi asbahta jiddan, sangat pagi sekali. Artinya sudah mulai terang, datang waktu pagi. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lau asbahtu aktsar ma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam malah menjawab, seandainya lebih pagi dari ini, ya, lebih terang dari ini, la raka'tuhuma, aku akan tetap mengerjakan dua rakaat sebelum subuh itu. dan aku akan memperbagusnya dan aku akan memperindahnya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Ya. Di sini nampak jelas bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam secara praktek betul-betul menjaga dua rakaat fajar, tidak sampai meninggalkannya. Ya. Sekalipun azan subuh agak telat tadi, ya kan? Karena saat Bilal datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah malah memintanya untuk menyelesaikan satu urusan hingga azan subuh telat. Rasul setelah selesai azan bahkan qomat belum juga nampak keluar. Dan ketika keluar langsung memimpin sholat. Setelah selesai sholat, Bilal kemudian menghadap kepada beliau, ya Rasulullah, sebenarnya tadi itu Aisyah menyibukkan aku dengan satu urusan dan bisa jadi ini membuatmu terlambat keluar begitu, karena adannya telat. Tapi ternyata Nabi mengatakan, aku tadi sholat dua rakaat fajar dulu. Nah, Bilal kemudian bertanya lagi, bukankah ini sudah sangat pagi? Artinya sudah mulai terang gitu. Rasul malah mengatakan, sekalipun lebih pagi lagi dari ini, aku akan tetap mengerjakan dua rakaat fajar sebelum subuh. Ya. Dan sholat-sholat sunnah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu di rumah semuanya. Makanya beliau mengatakan sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Hadis riwayat Muslim. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib harus di masjid berjamaah. Kalau sholat sunnah yang lebih utama dilakukan di rumah. Dan Rasulullah SAW mengerjakannya di rumah. Ya. Tapi bukan berarti di masjid tidak boleh. Ya, boleh saja. Cuma yang paling utama dilakukan di rumah. Kalau merasa bangun telat atau kemungkinannya akan terlambat, ya segera datang ke masjid. Kalau ada kesempatan untuk sholat sunnah, rawatib, kerjakan sholat sunnah terlebih dahulu. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ada catatan yang penting dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Di antaranya pertama, beliau mengatakan annahu yusannu takhfifuhuma. Sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh atau rakaatai al-fajr, dua rakaat fajar, itu disunahkan untuk menunaikan keduanya dengan ringan. Artinya jangan berlama-lama tapi ringan. Falau atolahumal insan lakana mukhalifan li sunnah. Kalau sampai ada seseorang yang sholat dua rakaat sebelum subuh panjang, terlalu lama, itu justru menyelisihi sunnah, ya, menyelisihi sunnah. Bal yukhaffif, akan tetapi hendaknya seseorang meringankannya, meringankan dua rakaat tersebut. Hatta kanat Aisyatu taqulu, sampai-sampai Aisyah pernah mengatakan innahu yukhaffifu fihi ma hatta aqul aqra abi ummil Qur'an. Lihat. Nabi alaihi salatu wasalam betul-betul mengerjakan dua rakaat sebelum subuh itu sangat ringan sekali. Sampai aku bertanya-tanya apakah beliau itu membaca Al-Fatihah atau tidak. Bayangkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam begitu ringan mengerjakan dua rakaat sebelum subuh itu, tidak terlalu lama. Ya. Cepat. Nah, ini yang sunnah. Kalau terlalu lama malah justru menyelisihi sunnah. Gak perlu baca surat yang panjang atau melamakan gerakan, jadi berdiri, ruku lama, sujud lama, duduk di antara dua sujud lama. Ini malah menyelisihi sunnah. Yang sunnah adalah ringan. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Nabi mengerjakan dua rakaat sebelum subuh itu bertanya-tanya, saking cepatnya Nabi, apakah Nabi ini baca Al-Fatihah atau tidak? Ya. Namun meskipun begitu bukan berarti tidak tumaninah, ya, tetap tumaninah mesti dijaga. Artinya dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya dilakukan secara sempurna. Cepat bukan berarti seperti ayam lagi makan, ya. Belum juga tegak berdiri udah langsung ruku, belum juga sempurna ruku udah langsung itidal, belum juga sempurna berdiri itidal karek setengah langsung sujud. Belum juga mantap sujud ke karek nempel sedikit langsung bangkit lagi. Ya enggak begitu juga. Ya. Tidak juga berarti bacaan-bacaannya harus dikebut. Wah, baca Al-Fatihah ngebut. Ya enggak juga. Ya. Nah. Tapi sekali lagi, yang sunnah adalah ringan mengerjakannya. Tidak terlalu lama. Ya. Sedang, sederhana. Yang kedua, annahu yusannu fihi maqiraatun muayyanatun. Disunnahkan pada saat mengerjakan dua rakaat fajar atau sebelum subuh itu membaca surat tertentu. Imma qul ya ayyuhal kafirun. Sajadi qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama, dan qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Nah, kan surat pendek ini, ya. Atau ayat 136 dari surat Al-Baqarah, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ya. Dan ayat 64 dari Quran surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Nah. Jadi boleh dipilihlah. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad di rakaat yang qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama, qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Ini kan ringan. Kalau ada orang sholat dua rakaat sebelum subuh, di rakaat pertama udah 15 menit berdiri atau bahkan setengah jam, ya rada-rada curiga. Curigana keur ngapalkeun. Itu kalau lagi ngapalin atau memang sengaja memperlama, ini menyelisihi sunnah, enggak boleh. Saking ringannya, maka surat yang dibaca pun pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bab yang lainnya insyaallah pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.